Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk ke bab 26, itu bab maja'a bil kuhan wa nahwihim. Bab keterangan tentang para peramal dan semisalnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di bab ini menjelaskan tentang akidah yang benar dan lawannya berupa kesyirikan, kekufuran. Bahkan di kitab Tauhid secara umum beliau juga menjelaskan hal-hal yang dapat mengurangi nilai Tauhid berupa maksiat dan bid'ah. Tayyib, barakallahu fikum. Dan di bab ini beliau memuat tentang hal-hal yang membatalkan keislaman atau yang mengurangi tauhid, ya, yaitu bab tentang perdukunan atau peramal. Karena, ya, mengenai bab ini penting sekali, urgen sekali untuk dipahami. Ada beberapa hukum terkait orang yang datang ke peramal. Yang pertama, yang terpuji kalau untuk menguji dan membantah dari si peramal tadi. Ini terpuji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Ibnu Suyad yang saat itu digadang-gadang sebagai peramal karena memiliki tingkat ramalan yang luar biasa. Namun tidak begitu, tidak tepat, ya, bukan peramal dia. Makanya Nabi SAW datang kepada Ibnu Suyad dan mengatakan, inni khaba'tu laka khabi'an. Saya sembunyikan sesuatu untuk engkau agar kau tebak. Apa itu? Kata Ibnu Suyad, ya, adduh, huwa adduh, itu adalah asap. Nabi SAW menyembunyikan asap di balik tangan beliau. Kemudian beliau menyatakan, ini khobak tulaka khobian. Aku menyembunyikan kau supaya kamu tebak. Apa ini, ayo? Apa ini, wahai Ibn Suyad? Maka Ibn Suyad mengatakan, waduh, benar. Maka kata Nabi SAW, iqsa falan taqdua qadrak. Tetap aja kamu di tempat kamu. Kamu enggak akan melampaui kemampuan kamu. Artinya, Nabi tahu Ibn Suyad enggak bisa lebih dari itu. Ini yang pertama, terpuji. Yang kedua, sekedar datang ke peramal dukun untuk bertanya-tanya saja tanpa membenarkan, maka ini tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Yang ketiga, yang datang ke peramal atau ke dukun kemudian membenarkannya, maka dia kafir. Jangan ditanya status dukunnya. Yang bertanya ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun, peramal, kafir apalagi dukunnya. Paham gak sini? Jadi ada tiga hukum terkait datang kepada peramal atau dukun. Nah, ini berbahaya sekali. Tapi barakallahu fikum. Dan yang sebagaimana yang telah kita lewati di bab ini sebelumnya, bahwasanya peramal ini mereka meramal dengan berbagai metode, apakah dengan garis tangan, menggaris di tanah, dengan mangkuk, dengan melihat bintang, ya, dengan macam-macam, ya, bisa juga dengan hewan-hewan, ya, sebagai simbol, ya. Namun semuanya ini tidak lepas dari bantuan setan. Nah, setan mencuri berita dari langit, ini sudah lewat babnya. Sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, diutus sebagai rasul, mereka mencuri berita dari langit. Ya. Mereka mencuri berita dari langit. Ada yang, ya, kemudian setelah masa Rasulullah mereka tidak bisa lagi. karena sudah dijaga oleh malaikat yang melempar mereka dengan api. Nah, setelah wafatnya Rasulullah, para ulama menyatakan sebagaimana Ibnu Hajar, kana yatahmil yatmahil, ya hampir-hampir enggak bisa mereka mencuri berita dari langit. Namun tetap ada kemungkinan mereka mencuri berita dari langit karena Rasulullah SAW sudah wafat. Tapi kita masuk saja langsung. Ya, kemudian setelah dicuri berita dari langit dan dikabarkan kepada para dukun dengan 100 kedustaan. Ya, kita langsung saja masuk sini ke keterangan dari Syekh bin Baz. Lihat di ta'liq. Ya. Abdul dibaca di sini. Refi. Baik, dan yang semisalnya minal arrafin, paranormal, romalin, para peramal, saharah, tukang sihir, waman yadda'i ilmal ghaib, dan siapa saja yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis pertama di bab ini, rawahu Muslim, rawahu Muslim fi sahihi, dalam sahihnya an ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri-istri nabi, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, man ata'arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Namun hadis ini tambahannya, ya fasaddaqahu bima yaqul, ini tidak tepat. Yang benar hanyalah man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Tambahannya ini tidak tepat. Nanti akan dikritisi oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Siapa yang bertanya ke dukun, ya, ke paranormal tentang sesuatu hal, di sini ada tambahan fasadaqo bima yaqul, membenarkan apa yang beliau katakan, ini membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun tadi, ini tambahan ini tidak tepat. Lam tuqbalu salatun arba'ina yawman, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, lanjut lagi Rabi, penjelasan dari Syekh bin Baz. Baik, ra'un minal jin, yaitu kahin di sini peramal, yaitu yang memiliki teman dari jin. Lanjut. Jadi jin inilah yang mencuri berita dari langit. Ya. Jin ini yang mencuri berita dari langit. Namun setelah diutusin nabi, mereka dilempar dengan syuhub. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yaslamil ana yajid lahu shihaban rasada." Maka mereka akan mendapatkan panah-panah api yang mengintai kalau di antara mereka yang curi-curi berita lagi. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Baik. Itu sahibnya dari jin, dan hukumnya yajibu al-qada alaihim. Wajib diponis mati bagi mereka. Terus udah ditazir, dihukum tazir, diputuskan oleh qadi. Baik, wajib mendustakan mereka dan tidak boleh bertanya kepada mereka. Boleh bertanya kepada mereka ini dengan satu tujuan saja, yaitu tadi apa? Mengetes, menguji untuk dibatalkan. Jazakallahu khairan. Untuk dibatalkan syubhat mereka. Sebagaimana sabda Nabi tadi kepada Ibnu Sayyad yang beliau menyembunyikan apa? Asap. Ditanya ke Ibnu Sayyad, ya, inni khaba'tu laka khabi'an. Kata Ibnu Sayyad, huwa dukh. Itu asap, benar. Nah. Baik. Berikutnya riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke kahinan, ke peramal, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi tambahan yang awal tadi itu kurang tepat. Yang mana yang atas bertanya saja tanpa ya bertanya saja kemudian Fasaddaqahu bima yaqul. Nah, harusnya kalau bertanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah. Lanjut Rebi. Taib Ar-Raf di sini yukhbir anil umur al-ghaibah. Ya, yaitu yang mengabarkan dari perkara yang gaib lewat jalan hajas, perasaan atau takhmin, perkiraan atau dzan, duga-duga. Ya. Nah, Ar-Raf di sini umum. Ya, mencakup dia semuanya yang mengabarkan tentang perkara yang gaib. Apakah itu lewat jalan setan? Ya, jalan setan memang setan yang memberitahu, atau dari hadis saja. Jadi perasaan dia mengecek, ya, jari tangan atau takhmin, pakai perkiraan aja, jari tangannya begini, nah, ini kemungkinan begini. Nah, ini dihukumi semuanya arraf. Ya, apakah yang dari setan atau yang tidak dari setan? Pokoknya dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Dia mengklaim mengetahui ilmu gaib, itu namanya arraf. Ya, barakallahu fik. Lanjut. Baik, yang disebut sebagian istri Nabi di sini adalah Hafsah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Hafsah binti Umar Ibn al-Khattab. Lanjut. Baik, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yang mengeluarkan hadis ini. Taib fasaddaqahu, yang hadis yang pertama ini, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul. Ini enggak ada terdapat di hadis riwayat Muslim. Ya, ini tidak terdapat di riwayat Muslim. Yang ada di riwayat Muslim tanpa lafaz fasaddaqahu bima yaqul. Taib lanjut. Taib fala'allal mu'allifa wahmun. Ya, mungkin bisa jadi mu'allif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau ya keliru di sini. Terus taib, atau mungkin naqalahu, beliau mengutipnya dari sebuah naskah yang di dalam naskah tersebut terdapat kalimat ini. Ya, terdapat kalimat man ata'arafan fa sa'alahu an syai' fa saddaqahu bima yaqul, fa saddaqahu bima yaqul. Ah, mungkin ada tambahan ini. Ya, di majmu'ah tauhid. Terus fasaddaqahu ya inda Ahmad. Baik, yang ada kalimat fasaddaqahu ini diriwayatkan Imam Ahmad. Baik, yang diriwayat Imam Ahmad yang itu ada kekufuran. Bukan yang tidak diterima salatnya 40 malam. Kalau yang diriwayat Muslim tidak diterima salatnya 40 hari, afwan, bukan 40 malam, 40 hari hanya sekedar bertanya. Ini yang riwayat Muslim. Lanjut. Taib. Nah, kemudian adapun riwayat Muslim tadulu ala anna su'alal mujarrada la yajuz. Kalau dalam riwayat Muslim ini bertanya saja itu enggak boleh kepada arraf. Kepada arraf. Tadi itu apa arraf? Semua orang yang mengabarkan tentang perkara yang gaib. Apakah yang gaib itu adalah apa? Hah? Yang gaib itu adalah lewat jalan takhmin, apakah lewat hadas atau dzon? Perkiraan, perasaan atau zon, apalagi yang jalur syaitan, dia mendapatkannya dari jalur setan. Pokoknya dia mengklaim ilmu gaib. Nah, ilmu gaib itu ada dua, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya nisbi. Paham gak sini? Ada yang namanya mutlak, ada yang namanya nisbi. Nah, yang mutlak ini terbagi lagi, ada yang tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali Allah. Ya, tidak ada yang mengetahui siapapun kecuali Allah. Yang Allah sebutkan innallaha indahu ilmus saah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghada wa ma tadri nafsun ma bi ayyi ardhin tamut. Nah, ini ilmu ghaib yang di surah Luqman Allah sebutkan. Di sisi Allah lah ilmu hari kiamat, enggak ada yang tahu siapapun. Ya, yunazzilul ghais, Allah menurunkan hujan kapan, berapa jumlahnya, di mana, enggak ada yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui cabang bayi. yang ada janin yang ada di rahim. Wa mata dinafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak akan tahu apa yang dilakukan besok, ini yang keempat. Yang terakhir, wa mata dinafsum bi ayyi ardhin tamut. Seorang tidak tahu di tempat mana dia akan mati, yang kelima. Nah, ini mutlak. Maksudnya mutlak la ahada ya'lamu siwa. Tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali Allah. Ini ilmu gaib mutlak yang pertama. Nah, ada juga ilmu gaib mutlak, tetapi terkadang Allah beritahukan kepada nabinya, kepada rasulnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin." Dialah Allah yang mengetahui ilmu gaib, dia tidak akan menampakkan kepada siapapun ilmu gaibnya kecuali kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Makanya Rasul SAW tahu, diberitahu oleh Allah akan terjadi berbagai hal. Ya, semisal Nabi SAW menyatakan sayati alana sanawatun khadda'at, sayati alana zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Nabi SAW menyatakan man ya'is minkum fasarakhtilaban katsira. Dan riwayat-riwayat yang semakna, ya, yang menyatakan akan terjadi begini, akan terjadi begitu, itu semuanya adalah mutlak yang bagian yang kedua. Ya, gaib mutlak bagian kedua. Nah, gaib berikutnya ada yang nisbi. Kalau ada yang nisbi itu, ya kita tahu apa yang terjadi saat ini. Teman kita yang di Amerika nggak tahu apa yang terjadi kita, apa yang terjadi dengan kita di saat ini di sini. Begitu juga kita nggak tahu apa yang terjadi di Arab saat ini. Orang Arab juga nggak tahu apa yang terjadi di kita saat ini. Ini gaib nisbi. Paham nggak sini? Ya, nisbi itu bahasa kitanya apa? Relatif. Nah, jadi gaib itu ada dua, mutlak dan nisbi. Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Lanjut lagi, Refi. Baik. Nah, dalam riwayat Muslim ini enggak boleh sekedar bertanya kepada peramal. Kenapa demikian? Ya, kata Syekh bin Baz, li'anna fihi ra'fan min sya'nihim, karena ini hanya akan mengangkat ya profesi mereka, kedudukan mereka, hanya akan mengangkat. Kalau kita enggak datang, enggak laku dia. Tapi kalau kita datang, hanya akan mengangkat derajat dia. Apalagi diberikan nama-nama yang menipu, orang pintar, paranormal. Apalagi orang pintar lah itu. Hanya aja ke orang pintar. Siapa? Ternyata dukun. Kirain yang kumlot, orang pintar. Kirain yang siapa? Ternyata dukun. Allah musta'an. Ya, lanjut. Wasu'aluhum wasilatun ila tasdiqihim wa ta'dhimin qadrihim wa lima yaquluna bihi min syahwatihim. Baik. Nah, perhatikan berikutnya. Wasu'aluhum wasilatun ila tasdiqihim. Bertanya kepada mereka, kata Syekh bin Baz, itu merupakan wasilah, sarana untuk membenarkan mereka. Wa ta'dhimin li qadrihim, dan hanya akan mengagungkan kedudukan mereka. Ya, lima yaqubuna bihi minasy-sya'wadh, karena apa yang klinik-klinik yang mereka lakukan. Ya, klinik-klinik yang mereka lakukan. Nah, ini akan menghantarkan kepada membenarkan mereka. Kalau kita bertanya kepada peramal, kalau begini gimana? Tahun depan gimana? Piala Dunia nanti yang menang siapa? Ya, siapa ini apa? Dijawab. Oh iya, benar juga ya. Benar juga ya. Para ulama telah memberikan kaidah. Kalau peramal sering betul dengan ramalannya, maka dialah dukun yang mendapatkan wangsit dari setan. Dialah taghut. Nah, kalau peramal ramalannya sering salah, maka dia dukun palsu, tapi dia tetap dihukumi sebagai taghut karena dia mengklaim mengetahui ilmu gaib. Karena yang namanya arraf itu tidak hanya melalui jalur setan. Yang namanya arraf dikatakan para ulama, huwallazi yukhbiru anil umur al-ghaibah an tariq al-hadas wat takhmin wad dhon. Ya, sama aja nih. Yang namanya arraf itu yang mengabarkan tentang perkara yang gaib, apakah lewat metode perasaan, perkiraan, dugaan, apalagi yang melalui jalur syaitoniah. Itu namanya arraf. Tapi kalau sering ramalannya tepat, nah ini dari setan. Tapi kalau ramalannya salah terus, ya, misal dia mengatakan artis tahun ini si Pulanah dan Pulan bakal bercerai. Yang si Pulan bakal poligami misalkan. Ada enggak kayak gitu? Misalkan ngeramal begitu ya. Artis Pulan bakal poligami. Tahun ini yang Pulan itu juga bakal ta'adud. Yang ono bakal cerai. Ya, salah terus. Nah, ini mengklaim ilmu gaib berdasarkan sio, ya, tau sio. Apa itu? Orang-orang Konghucu itu Tiongkok pakai apa namanya hewan-hewan sebagai lambang. Ini lambang begini, lambang begitu. Dan semisalnya. Terus lanjut, Refi. Baik, maka wajib sepatutnya meninggalkan dan melupakan mereka. Udah, anggap aja enggak ada. Karena kalau di kita tanya, maka itu akan membuat mereka semakin eksis. Tadi kata Syekh bin Bas, li'anna fihi raf'an min syanihim, hanya akan meninggikan status mereka, kedudukan mereka. Terus lanjut. Wa 'inda muslimin al-mu'awiyatu bin al-Hakim qala laysu bi syai'in wa la yaqtuluhu. Nah, dalam riwayat Muslim dari Muawiyah bin Hakam, beliau mengatakan dukun-dukun itu laysu bi syai', enggak ada apa-apanya. La yaqtuhum, jangan datang kepada mereka. Ya. Enggak ada apa-apanya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Lanjut. Nah, yaitu untuk ihtiqaran lahum, untuk menghinakan mereka. Wa iradan anhum, agar kita berpaling dari mereka. Wa imatatan lahum li syani, untuk mematikan profesi mereka. Ya, agar mereka enggak ada eksis lagi. Namun karena dianggap, akhirnya ditanya, diperhitungkan, diberi julukan dengan julukan-julukan yang menipu. Orang pinter, paranormal, ahli metafisika, Allah musta'an. Ya, diberi tempat, ya, dikasih iklan di koran, di TV, bahkan di TV diadakan kontes, kontes para dukun, kan pernah ada itu, ya. Karena ada dukun-dukun diwawancarai, didatangi. Harusnya apa? Dipenggal. Semuanya dipenggal. Kan udah lewat hukumnya. Ya. Mereka itu hukumnya cuma satu. Ya, dipenggal. Tanpa dimintai taubat. Ya, urusan taubat, urusan dia aja sama Allah. Namun urusan kita yang menjadi kewajiban bagi kita, bagi para pemimpin, untuk menghukum mati mereka. Nah ini, ya, namun karena lemahnya penanganan terhadap dukun, terjadilah demikian. Allah musta'an. Sampai dukun-dukun itu masuk ke SMS-SMS kita. Masuk ke SMS, menawarkan ramalan-ramalan. Ya, masuk ke majalah anak-anak muda kita, menipu dengan ilmu, ya, taksir. Diramal bulan ini bagi orang yang bintangnya Pluto, apa? Aries, Cancer, dia akan begini begitu. Nah, percaya, anak-anak, Allah musta'an. Terus lanjut. Nah, ini baru dari Abu Hurairah secara marfu. Siapa yang datang ke kahin peramal? Fasaddaqahur, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal tadi, maka faqad kafara, sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi sekedar bertanya, tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat yang lain, arba'ina lailatan, 40 malam. Ya. Ini menunjukkan dahsyatnya hukuman bagi orang yang datang kepada peramal. Sekedar bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, artinya dia harus tetap melakukan sholat. Bukan maknanya nggak diterima. Oh, kalau gitu ngapain saya sholat? Juga nggak bakal diterima. Wajib tetap mengerjakan sholat 40 hari. Ini hukuman yang sama ditimpakan juga bagi peminum khamar. Ya. Siapa yang meminum khamar lam tuqbal lahu shalatun arba'ina yauman, sama itu juga. Siapa yang minum khamar enggak diterima salatnya 40 hari. Artinya bukan dia bebas gak sholat, dia wajib, namun ada jaminan sholatnya gak bakal diterima. Ini hukuman buat dia. Sholatnya gak diterima, tidak ada pahala untuknya. Ya, walaupun dia tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Baik. Nah, kalau bertanya kemudian membenarkan, maka dia kafir. Ya, inilah pernyataan dari para ulama kita. Lazinadai Masih bin Bas menyatakan demikian. Apalagi dukunnya. Ya, apalagi dukunnya. Maka ajib kalau dikatakan dukun enggak kafir. Lu subhan. Yang datang ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun aja kafir, apalagi dukun. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, kemudian Amar baca. Lil Arba'ah imam-imam sunan ya. Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Terus baik, berarti hadis di atas yang datang ke dukun membenarkan apa yang dikatakan dukun dia kafir ini sahih, kata Imam Hakim, berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Terus baik. Wa dulu ala ityanahum la yajuz. Ini menunjukkan datang kepada dukun itu enggak boleh. Nah, ini zaman sekarang bukan datang aja ke rumah dukun ngetok-ngetok. Ya. Sore sepada atau spesialnya masa dukun dikasih salam. Ya. Dukun itu kafir. Pada Yahudi, Nasrani, ahlu kitab aja kita enggak boleh memulai salam. La tabda'u salam bil yahud wa nasara. Pergi ke dukun. Ya. Selamat malam dukun, gitu misalkan. Datang. Nah, zaman sekarang enggak. Enggak gitu, yaitu kita membuka artikel majalah yang di situ ada peramalan para peramal. Berselancar ketika dukun mengirim SMS agar kita mengklik tombol itunya tuh. Tombol nanti kalau diklik mungkin ada ramalannya. Baik. Nah, ini zaman sekarang lebih berbahaya lagi. Ya, atau bahkan dukun yang ada di televisi. Ya. Dan lebih mengerikan lagi. Dukun-dukun yang di televisi berkedok ustaz, ustadzah, pakai jilbab lebar. Ya. Ustadzah, ustaz. Ya, ini melakukan nusrah nanti di bab berikutnya, mengobati sihir dengan sihir yang lainnya. Ya. Nah, ini dukun juga. Atau yang memindahkan penyakit kayak ustadz di Bekasi itu togut yang maharnya 5 juta ya, memindahkan penyakit seseorang, tumor, kanker, ginjal, payudara, dipindahkan ke kelinci, ke kucing, ke kambing, ke ayam. Iya dan billah. Nah, ini togut minat tawakit ya. Lanjut lagi. Taib, karena ilmu ghaib itu hanya kita, ya, kita pastikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Terus taib, sedangkan mereka ini bukan para rasul. Kalau para rasul iya bisa jadi. Ya, ghaib mutlak yang diberikan kepada Allah kepada rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa 'alimul ghaib fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada illa liman irtada." Illa man irtada min rasulin. Ya, baru. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. Idad da'a. Wa kadzalikal kahin kafir. Demikian pula kahin peramal ini kafir dia. Jika dia mengklaim tahu ilmu ghaib. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhi al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Nabi, tidak ada yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi gaib ini, perkara gaib ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi aja enggak tahu yang gaib. "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Allah Ta'ala firmankan di Al-Qur'an. Ya, katakanlah wahai Nabi pada mereka, seandainya saya tahu yang gaib, saya akan memperbanyak kebaikan aja. Tapi barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa man saddaqahu kafara. Wa man Siapa yang membenarkannya maka dia kafir, karena dia tidak beriman dengan firman Allah. Katakanlah la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaibah, katakanlah tidak ada yang mengetahui yang gaib siapapun yang di langit dan di bumi ini kecuali Allah. Ya, lanjut. Baik, maka wajib mewaspadai mereka. Ya, wajib mewaspadai mereka. Ini perhatikan di sini. Baik, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin misluh, dari Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid, dari Ibnu Mas'ud dengan riwayat semisalnya, marfu'an, secara marfu disandarkan pada Nabi. Lanjut Amar. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'udin marfu'an misluh wa hadha lahu hukmu raf'i li'annahu la yaqulu min ra'yihi bal la yaqulu illa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kalau di matan kita marfu ya, marfuan, kesimpulannya. Hah? Yang bukunya sama kayak saya siapa? Ya, pakai buku Ta'liq Baziyah Zaki di matan. Maukup apa marfu? Hah? Oh ya, maukupan. Dari Abu Ya'la dengan sanad yang jahit dari Ibnu Mas'ud mauqufan. Nah, secara mauquf misluhu. Namun hukumnya bukan hukum mauquf, hukum rafa'. Karena enggak mungkin ya. Enggak mungkin sahabat ini Ibnu Mas'ud berkata min ra'yihi, dari pikiran beliau, dari pendapat beliau sendiri. Balla yakunu ila an-nabi, bahkan itu pasti dari Nabi SAW. Karena beliau mengabarkan tentang perkara yang penting. Siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang dikatakan ke dukun, maka dia kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini beliau mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya barakallahu fikum. Ya, mauquf itu apa sih? Makana min kalami sahabi. Itu yaitu ucapan sahabat. Kalau marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini hadis ini adalah dalil wajibnya mendustakan perkataan dukun. Nah, ternyata perkataan dukun itu ramalannya tepat sesuai dengan realita, kita wajib imani itu sesuai dengan takdir kauni dari Allah. Takdir kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita imani juga bahwasanya dia itu mendapatkan berita dari setan sahibnya. Ya, dari CS-annya. Udah, kalau begitu enggak ada tempat di kalbu seorang mukmin untuk membenarkan sedikit pun ucapan ramalan para dukun dan peramal. Paham sini ya? Karena sudah kita tutup dengan demikian, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dalil akan haramnya pergi ke dukun. Kalau sekarang enggak perlu pergi ke rumah dukun. Ya, ke rumah si mbah ini, mbah itu. Ya, cukup kita tutup akses jalan menuju pembenaran itu dengan tidak memperdulikan SMS yang masuk, ya, dengan menghapus ada tulisan-tulisan ramalan bintang yang ada di majalah atau di media sosial dan semisalnya. Tabarakallahu fikum. Lanjut lagi berikutnya, matan yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan berikutnya. Wan Imran ibn Husain, dari sahabat Imran bin Husain marfu'an, secara marfu. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lah. Bukanlah golongan kami orang yang melakukan tatayur. Kemarin tatayur ya, menganggap sial. Au tutayyira lah, atau minta ditatayuri. Au takahana au tukuhina lah. Bukan golongan kami orang yang meramal atau minta diramal. Au sahara au suhira au suhiralah, yang menyihir atau yang minta disihir atau yang minta sihir. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang datang ke peramal dan membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid, hadis surat Bazzar dengan sanad yang baik. Nah, barakallahu fiik. Ihsan, dibaca Ihsan. Taib. Kata Syekh bin Baz, inilah wa'id, ancaman, terhib. Ya. Ini sama ancaman liman fa'ala hadil umur, atas siapa saja yang melakukan perkara-perkara ini. Melakukan tatoyir, minta tatoyir, meramal, minta diramal, sihir, minta amalan sihir. Ya. Dan juga datang ke dukun dan bertanya kepada peramal, membenarkan apa yang dia katakan. Ini ancaman keras. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pembatal keislaman. Ya, kalau ada yang dirinci, kalau tatoyur, tatoyur semata nanti ada perincian. Tatoyur semata menganggap sial ada perincian. Ya, ada perincian. Apakah kufur akbar atau kufur asghar? Tergantung nanti perinciannya. Lanjut lagi. Islamina ai laisa minal mutabi'ina di sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kalau yang perhatikan, laisa minna laisa minal muttabi'ina di sunnati Rasulillah. Laisa minna bukan golongan kami, bukan pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjut. Amma takfiru fa yukhadu min adillati ukhra. Min adillatin. Min adillatin ukhra. Nah, adapun masalah takfir ini terkhusus dalam masalah tatayur. Ya, kalau yang tadi hadis terakhir itu jelas ya. Ya. Yang hadis terakhir itu man atakahinan fasata qabi mayakul, itu jelas sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Nah, adapun masalah takbir ini disimpulkan dari dalil-dalil yang lain. Terus biha at-tafsiru wa in kana zahiru at-takfiru. Nah. Wa in kana zahiruhu at-takfiruna. At-takfiru khabar kana. Nah. Nah, di dalamnya ini terdapat perincian walaupun zahirnya itu adalah pengkafiran. Terus tatayyuru sawa'un li nafsihi aw tatayyara tatayyuru lahu ghayruhu biridahi. Tutayyara lahu ghayruhu. Biridahi. Biridahu. Biridahu. Aw tatahana li nafsihi aw tukuhina lahu ghayruhu biridahu. Amma takfiru Maka tatayur, apakah mentatayur menganggap sial untuk dirinya sendiri atau minta oleh orang lain, minta agar dianggap sial oleh orang lain dengan kerelaan dia, meramal untuk diri sendiri atau minta diramalkan oleh orang lain dengan kerelaan dia. Ya. Adapun masalah takfir dihukumi kafir atau tidak, ini terdapat perincian sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya. Penjelasannya. Terus lanjut. Taib. Tasdiquhum kufrun akbaru. Nah, membenarkan mereka itu kufur akbar. Terus. Waman ya ilmal ghaibi yustatabu wa illa kutila wa idha lam yadda'i ilmal ghaibi fa innahu yu'azzaru hatta la yaquda ilaihi. Nah. Barang siapa yang mengklaim ilmu ghaib dimintai tobat. Kalau dia enggak mau tobat, dibunuh, dihukum mati. Apabila dia tidak mengklaim ilmu ghaib, maka dia ditakzir, dihukum sesuai dengan keputusan hakim hingga dia tidak mengulanginya lagi. Barakallahu fik. Nah, ini perinciannya dijelaskan oleh para ulama ya. Ya, barakallahu fikum. Apakah mereka kufur atau tidak? Nah, perhatikan di situ tadi disebutkan kalau dia membenarkan. Ya, dia tutuyirolah, dia minta ditatoyuri, dia berarti membenarkan, maka dia itu kufur, kufur akbar. Dia menyihir, kufur akbar. minta disihir, ya. Taib. Dan dia membenarkan kufur akbar. Sekedar mempelajari sihir dan penyihir, kufur akbar. Nah, ini penting untuk dipahami perincian ini. Ya barakallahu fik. Nah, berikutnya khidmatan berikutnya yang keenam. Warwa at-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasanin. Ya, dengan sanad yang hasan. An Ibn Abbas dari Ibn Abbas duna qawli wa man ata kahinan, tapi tanpa perkataan beliau barang siapa yang datang ke dukun dan seterusnya, ya. Baca sini syarahnya, ya. Faris. Qala al-Baghawi. Pecinya mana tuh? Kotor, cuma satu. Oh, ayo. Bimuqaddamat. Baik. Arraf itu adalah yu'ti ma'rifatul umur, yang memberikan pengetahuan berbagai perkara bi muqaddamat, dengan isyarat-isyarat. Yastadillu biha 'alal masruq. Ya. Untuk menunjukkan bi muqaddimat, ya, bukan muqaddamat, ya. Bi muqaddimat, dengan isyarat-isyarat. Ya, ya, untuk menunjukkan alal masruq, kepada barang yang dicuri. Wa makanid dalah, atau tempat yang hilang. Ya, barang yang hilang. Wa nahwi dzalik. Dan semisalnya, ada yang mengatakan dialah kahin. Nah, kahin huwal ladzi yukhbiru anil mughayyibat. Atau mughayyibat, ya. Yang menunjuk, mengabarkan tentang perkara yang gaib fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Wakilah huwaladhi yukhbiru amma fid domir. Ada yang mengatakan dialah yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam hati, ya, ad-domir, yang ada di dalam hati. Lanjut. Bi asya'a. Amal umuru al-hisiyatu. Baik. Ya, muqaddimat, isyarat-isyarat, yaitu dengan berbagai hal yang yunadzimuha, yang dia nazamkan, yang dia susun. Yastadillu biha al-makan masruq, untuk menunjukkan dengan muqaddimat tadi tempat-tempat di mana barang dicuri. Ini qad ya'rifuha, dapat diketahui, ya, ia mengetahuinya dengan apa? Bil asar, dengan jejak-jejak. Ka asari dabbah, ya, semisal jejak-jejak hewan. Wara'iha, dan diikuti. Hadhihi taqa, ini terkadang terjadi, ya. Lakin la yakunu minal arrafin, namun bukan dari para peramal al-madhmumin, yang tercela. Illa ida da'a ilmal ghaib, kecuali jika dia mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Amal umur al-hissiyatu, adapun perkara-perkara yang indrawi, ini bukan dari pembahasan bab ini, ya. Nah, ini yang dibahas di bab ini adalah perkara-perkara yang ghaib. Paham di sini, ya. Terus Fikri. Taib, amma fid domir, itu mengabarkan apa yang ada di hati. apa yang ada di dalam jiwa. Nah, sementara ini dikategorikan sebagai ramalan karena para ulama menyatakan la ya'lamu ma fil qulub illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di kalbu seseorang itu kecuali Allah. Ya. Nah, terkadang setan mengetahuinya sesuatu dari hawajis. Hawajis al-insan, perasaan-perasaan orang. Akhirnya setan ini yang akan memberikan was-was ke seseorang tadi. Karena setan ini memang mengalir di darah-darah manusia. Setan itu kan yajri. Ya. Dia mengalir di darah-darah anak Adam. Maka setan tahu perasaan manusia. Namun dia tidak mengetahui secara real apa isi hati seseorang. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma fid dhamir, apa yang ada di kalbu? Terus lanjut, ini udah dibaca tadi. Fayaqul ya, arada fulanun, sehingga dia mengatakan si peramal ini, si fulan ingin kata, ingin melakukan ini. Wa qasada kata, dia bermaksud ingin melakukan itu. Bima yas'aluhu sahibuhu ya minasyaitan minasyayatin wal jin. Ya. Dari hal-hal yang dia yas'aluhu sahibuhu. Ya. Temannya ini telah bertanya tentangnya. Yaitu dia bertanya, temannya itu telah bertanya, temannya setan ini telah bertanya ya. Dukun ini dia bertanya kepada setan dan jin. Nah, setan dan jin itu mengalir di darah-darah manusia. Nah, akhirnya dikabarkan perasaannya. Nah, itu maksudnya demikian. Terus lanjut Fikri, Pak Idatun. Nah, kalau antum bacanya qasada fakkas sihir. Kalau antum bacanya kusida bihi fakkus sihir. Ya. Tapi faedah la yajuz ta'allumus sihir. Ya, keterangan dari Syekh Ibn Baz di sini tidak boleh mempelajari sihir selama-lamanya. Hatta idza qusida bihi faqus sihir, walaupun itu dimaksudkan untuk menangkal sihir, enggak boleh. Terus lanjut. Karena yang ini mestilah pasti akan menghantarkan seorang kepada peribadatan kepada selain Allah. Terus atau melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, atau meninggalkan yang wajib. Ini syarat dari setan. Ya, syarat dari setan. Kalau mau lancar perdagangannya, warungnya dengan adanya penglaris harus memberikan ibadah pada setan, menyembeli, ya, memberikan sesaji atau ya harus ditinggal kalau melakukan yang haram, harus minum khamr. Atau kamu jangan sholat juhur. Nah, sholatnya silakan yang lain, tapi juhur jangan. Kata. Ya. Masya Allah. Lanjut lagi. Qala Abu Labas. Abu Labas ini siapa? Ibnu Taimiyah. Ini kunyah beliau. Walaupun beliau belum enggak punya anak yang namanya Abu Labbas. Kalau saya tanya Ibnu Taimiyah nama aslinya siapa sih? Ibnu Taimiyah nama aslinya siapa? Hah? Taqiyuddin itu lakopnya. Taqiyuddin. Apa? Siapa namanya Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Halim. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Bapaknya namanya Abdul Halim, kakeknya namanya Abdul Salam. Bapak, anak, kakek pun pernah terlibat dalam sebuah karya. Namanya apa? Al-Musawwadah, buku tentang usul fikih. Kakeknya Ibnu Taimiyah nulis kitab usul fikih, disyarah oleh anaknya Abdul Halim, lebih dijelaskan lagi oleh cucunya Ahmad. Itu dia Ibnu Taimiyah. Ya. Ai barakallahu fikum. Berkata Ibnu Taimiyah, Abu Labbas Al-Arraf ismun lil kahin. Al-Araf itu adalah sebuah nama bagi peramal, al-munajjim, ahli nujum, ahli perbintangan untuk meramal dalam bidang astrologi ya. Kemarin astronomi apa astrologi? Al-mutasir lah. Apa kemarin? Astrologi. Waramal, ramal. Wanahuhum dan semisalnya mimman yatakallama fi ma'rifatil umur, dari orang dari diantara orang-orang yang berkomentar tentang pengklaiman mengetahui berbagai perkara yang gaib, bihada al-araf. Ya, dengan araf ini, dengan ramalan. Terus lanjut Fikri. Wahadihi tadullu kulluha ay al-nusus wal asar. Hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini semua menunjukkan bahwa mereka semua para kahanah, para peramal, ya, wasahara para tukang sihir, warramalin, ya, jurur amal, hum al-madmumuna, mereka semua tercela. Humul ladina yadda'una ilmal ghaib, mereka itulah yang mengaku ilmu ghaib, mereka itulah taghut. Ya, taghut. Kalau ramalan mereka benar, itulah mereka peramal tulen yang dapat info dari setan. Taghut. Ramalan mereka salah, mereka tidak berkolaborasi dengan setan, namun tetap disebut taghut karena mengaku-ngaku tahu yang gaib. Kalau ramalan sering salah dan tidak berhubungan dengan setan. Kul hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin tanazzalu ala kulli affakin nasim. Yulqawna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Ini, maukah aku beritahukan pada kalian kepada siapa setan itu turun? Setan turun kepada para pendusta lagi berdosa, pendosa yang mereka menghadapkan pendengaran mereka, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Nah, taibar kalau itu. Kemudian lihat di matan yang terakhir. Qala wakilahu al-kahinu wa huwa alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal wakilahu alladhi huwa yukhbiru fid damir wa qala Abu Labas Taimiyah al-Arab ismun nikahin wal munajjim wa rammal wa nahwi mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadat turuq, dengan metode seperti ini. Qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad. Ibnu Abbas berkata tentang suatu kaum yang menulis abjad, huruf abjad untuk meramal. Yang zuruna fin nujum, meramal itu dengan lihat-lihat dulu ke bintang. Ya, mengcross check bintang, memperhatikan bintang. Ma ra'a min man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku menduga bahwa siapa yang melakukan ini mereka enggak punya bagian di sisi Allah. Enggak dapat bagian di sisi Allah, enggak dapat surga. Ya, kalau begitu di mana? Di neraka. Ya. Baik. Dibaca terakhir ini. Syarahnya. Ya, faddal. Siapa? Harga. Wa yudminu. Apa ini? Antum bacanya apa? Oh ya, terus. Ya dumun, ya. Terus. Baik. Qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajidin. Ibnu Abbas berkata tentang suatu kaum yang mereka menulis-nulis huruf abjad. Kemudian mereka memperhatikan ya ke bintang-bintang. Ini huruf-huruf muqatta'ah. mereka tulis, ya, itu untuk meramal. Ay hurufu abjad, waya hurufun ijai, huruf ijai, yaktubunal huruf, ya, waya dumunaha ila ba'dit. Mereka menulis huruf-huruf dan mereka gabungkan ke huruf-huruf yang lain. Waya kulun, kemudian mereka langsung membuat kesimpulan, berkata, ya kau kada, ya kau kada, akan terjadi begini, akan terjadi begitu, akan terjadi ini, akan terjadi itu, dan meramal. Ya, kata Ibn Abbas, mara'a man fa'ala dzalika lahu mindallahi min khalaq. Aku memandang bahwa siapa yang melakukan hal tersebut, mereka tidak akan mendapatkan khalaq. Khalaq itu laisa lahu nasibun minal jannah, maksudnya. Ya, enggak dapat surga, ay min haddin wa nasibin, enggak dapat bagian. Karena fihi idda'an li ilmil ghaib wa huwa kufrun. Karena di sini terdapat unsur mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib dan ini adalah kekufuran. Ya. Maknanya apa? Kafir. Karena kalau enggak dapat bagian di sisi Allah, maka dia kafir. Ya, Allah taala berfirman mengenai hal ini, misalkan yang orang-orang enggak dapat bagian di akhirat, laqad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah mengetahui siapa yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, mereka enggak dapat bagian di akhirat. Maka Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya menghukumi, ya, orang yang menulis huruf-huruf muqatta'ah kayak begini, huruf-huruf abjad, kemudian mereka memperhatikan bintang dan mereka akan mengatakan saya dudu kada, saya qau kada, ya, mengklaim tahu ilmu gaib, maka itu adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Baik, barakallahu fikum. Kita bacakan di sini masail. Ya, antum besok ujian itu ya, faraid, setoran alfiah juga. Ya, pagi faraid. Terus tadi udah belum? Tadi nggak jadi ya, setoran kufatul atfal. Besok. Nah, banyak bebannya ya. Ini aja terakhir ya. Kalau sampai 9:30, ya sampai 9:10 kita. Nah, kok Pak Edisi yang senang? Anak-anak harus yang senang. Besok ujian mereka mau Ustaz Ibnu Majah. Ya, ujian faraid. Mau Ustaz Abdurrahman setoran mutul atfal. Sama saya besok setoran matan alfiah sama syawahid syair. Syair-syairnya. Nah, pusing ya. Ngajinya sampai 9:30, korting dia 1 jam. Sampai 9:30 aja. Ya. Fihi masail. Dalam bab ini terdapat berbagai permasalahan. Al-ula yang pertama, annahu la yastami' tasdiqul kahin ma'al iman bil Qur'an. Bahwa tidak akan berkumpul di kalbu seseorang membenarkan dukun, membenarkan peramal dan adanya keimanan terhadap Qur'an. Itu enggak ada selama-lamanya. Kalau kata Ibnu Qayyim, di kalbu seseorang kalau sudah tersanubari, di sanubarinya itu sudah terpatri lagu musik, enggak bisa nyampur dengan Qur'an, apalagi pembenaran terhadap dukun dan Quran, nggak bisa gabung. Ya, yang namanya kekufuran itu selalu bentrok dengan keimanan, nggak mungkin nemplok di kalbu seorang hamba, nggak bisa. Kekufuran masuk, keimanan copot. Keimanan masuk, sudah tobat dari kekufuran, kekufuran hilang, udah itu aja. Makanya madhab yang aneh. Kalau di kalbu seorang hamba ada kekufuran dan keimanan, tapi tetap menyatu, tidak dikatakan kufur. Ya, itu aneh. Yang kedua, at-tasrih bi annahu kufrun. Ini penjelasan bahwa itu adalah kekufuran. Yang ketiga, as-salisah dzikru man tukuh hinalah. Penyebutan ancaman orang yang minta diramal. Ar-rabi'ah dzikru man tutayyiralah. Penyebutan ancaman orang yang minta ditatoyur, dianggap sial. Yang kelima, zikruman suhirolah, penyebutan ancaman orang yang minta sihir, minta agar dia menyantet orang lain mungkin. Yang keenam, zikruman ta'ala ma'abajid, penyebutan ancaman orang yang mempelajari huruf abjad untuk kemudian digabung, lihat bintang, meramal. Ini kekufuran. As-sabi'ah dzikrul farqi bainal kahin wal arraf. Penyebutan tentang perbedaan antara dukun apa peramal dan arraf. Kahin dan arraf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.